Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita melanjutkan hadis yang berikutnya. Kita memasuki hadis yang ke-29 dari pembahasan kitab Jawami' al-Akhbar karya al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث التاسع والعشرون حديث yang ke-29 حقُّ المسلمِ على المسلم hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, antara seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, itu memiliki hak, memiliki hak yang harus ditunaikan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, setiap kita memiliki hak sebagaimana setiap kita pun memiliki kewajiban, dan itu ditetapkan di dalam syariat Islam. Dan di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini. Lalu berkata al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه Wa idza da'aka fa ajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza atasa fa hamidallaha fashammithu wa idza marida fa uduhu wa idza mata fatba'hu. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi 'alal muslimi sittun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dengan muslim di dalam hadis ini adalah muslim umuman, muslim secara umum. Sawa'un kana barran aw fajira, sama saja apakah dia muslim yang baik, muslim yang taat, muslim yang saleh, ataukah sebaliknya, muslim yang fajir, muslim yang tidak baik, yang tidak saleh. Selama dia muslim, selama dia mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, maka dia terkena hadis ini, dia masuk ke dalam hadis ini. Tidak sebagaimana yang difahami oleh sebagian mereka, di mana mereka memahami bahwa yang dimaksud dengan muslim di dalam hadis ini adalah muslim yang baik, muslim yang taat, muslim yang saleh. Adapun muslim yang fajir, muslim yang tidak saleh, yang tidak baik, maka dia tidak terkena hadis ini. Dia tidak masuk ke dalam hadis ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang tidak benar. Yang sahih wallahu ta'ala a'lam adalah bahwa yang dimaksud dengan muslim di dalam hadis ini adalah muslim secara umum. Selama dia muslim, selama dia mengucapkan kalimat tauhid, maka dia terkena hadis ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya sittun, itu ada 6. Ada 6 perkara, ada 6 hak. Dan penyebutan 6 di dalam hadis ini tidaklah memberikan faedah pembatasan. Tidak menunjukkan pembatasan, hanya 6 saja. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Namun di sana ada hak-hak yang lainnya yang tidak disebutkan di dalam hadis ini, namun disebutkan di dalam hadis-hadis yang lainnya, sehingga penyebutan 6 di dalam hadis ini tidaklah menunjukkan pembatasan. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kaidah al-usul, mafhumul adad laisa lahul mafhum. Al-adad, bilangan, laisa lahul mafhum, ini tidak ada mafhum mukhalafahnya. Bilangan itu tidak ada mafhum mukhalafahnya, yakni la yadullu alal hasr, tidak menunjukkan pembatasan. Nah, ini bilangan. Seperti misalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayatul munafiki 3. Tanda orang-orang munafik itu ada 3. Bukan berarti bahwa tanda-tanda kemunafikan itu hanya ada 3. Tidak demikian. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7. Yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhillu illa dhillah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Tidak menunjukkan bahwa yang mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala hanya 7 golongan saja, tidak ada golongan yang lainnya. Tidak demikian. Jadi al-adad laisa lahul mafhum, bilangan itu tidak ada mafhum mukhalafahnya, yakni tidak menunjukkan pembatasan. Naam, sebagaimana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, bahwa hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Penyebutan 6 tidaklah memberikan faedah pembatasan. Qila wa ma hunna ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa 6 hak itu wahai Rasulullah? Apa enam hak itu wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya, fasallim alaihi, maka ucapkanlah assalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini hak yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis ini, termasuk hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, yaitu mengucapkan salam. Mengucapkan salam dimanapun engkau bertemu dengannya, di pasar, di jalanan, di masjid, atau di tempat-tempat yang lainnya. Naam, maka itu merupakan amalan yang sangat dianjurkan di dalam Islam, sehingga siapa yang memulai mengucapkan salam, maka dia yang terbaik, maka dia yang paling afdal, yang paling utama. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa khairukum alladhi yabda'u bisalam, bahwa yang terbaik di antara kalian adalah yang memulai mengucapkan salam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara sebab yang mengantarkan seorang hamba ke dalam al-jannah adalah dengan menebarkan salam. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai idza fa'altumu tahabbabtum afsus salama bainakum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang apabila kalian melakukannya, mengerjakannya, mengamalkannya, niscaya kalian akan saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, dan kalian pasti akan masuk ke dalam jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Dalam riwayat yang lain, riwayat al-Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud rahimahumallahu ta'ala, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ayyuhan nas afsus salam wa at'imu at'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara kalian, berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan sambunglah tali silaturahim, dan bangunlah di malam hari mengerjakan qiyamul lail, mengerjakan salatul lail di saat manusia mereka tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, pasti kalian akan masuk ke dalam jannah dengan penuh keselamatan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis inilah yang menyebabkan salah seorang Yahudi mendapatkan hidayah menjadi seorang muslim, disebabkan hadis ini, yaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala an. Sebagaimana yang dikisahkan, disebutkan dalam riwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, maka Abdullah bin Salam yang pada waktu itu masih dalam keadaan kafir, masih dalam keadaan Yahudi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, maka Abdullah bin Salam ingin melihat Rasulullah, ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Salam, "Falamma tabayyantu wajhahu, 'araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab." Kata Abdullah bin Salam, ketika nampak bagiku, ketika jelas bagiku wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab." Kata Abdullah bin Salam, aku pun mengetahui bahwa wajah Rasulullah alaihi salatu wassalam bukanlah wajah seorang yang pendusta. Subhanallah. Jadi Abdullah bin Salam yang ketika itu masih dalam keadaan kafir, ketika beliau melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengetahui bahwa wajah Nabi bukanlah wajah seorang yang pendusta. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, dan pertama kali yang aku dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ayyuhan nas afsus syalam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini yang pertama kali yang didengarkan oleh Abdullah bin Salam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, yang dengannya beliau mendapatkan hidayah sehingga beliau menjadi seorang muslim. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, ifsya'us salam, menebarkan salam, ini bukanlah perkara yang sepele. Bukan perkara yang sepele. Dengan menebarkan salam akan menguatkan al-ukhuwah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan menebarkan salam akan menumbuhkan al-mawaddah war-rahmah, rasa kasih sayang, rasa saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Dengan menebarkan salam, seseorang akan mendapatkan hidayah. Demikian pula dengan menebarkan salam, seseorang akan dimasukkan ke dalam al-jannah, ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini hak yang pertama dari hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, yaitu mengucapkan salam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza da'aka fa ajibuhu, dan apabila dia mengundangmu, mengajakmu, fa ajibuhu, maka jawablah, penuhilah ajakan undangannya tersebut. Ini hak yang berikutnya dari hak seorang muslim, yaitu ijabat ad-da'wah, menjawab memenuhi ajakan dan undangan tersebut. Dan ini menunjukkan kemuliaan dari agama Islam. Ini menunjukkan kemuliaan dari agama Islam yang senantiasa menjaga, memelihara hubungan antara satu dengan yang lainnya. Selama kita tidak memiliki udzur, selama kita tidak memiliki halangan, maka hendaknya kita berupaya, berusaha menjawab, memenuhi ajakan dan undangan tersebut. Lebih khusus lagi apabila undangan tersebut adalah undangan walimahan, undangan pernikahan. Lebih ditekankan lagi, bahkan sebagian para ulama mereka menganggap bahwa itu adalah hal yang wajib. Itu adalah hal yang wajib selama tidak ada hal-hal yang mencegah. Selama tidak ada hal-hal yang mencegah seperti adanya kemungkaran-kemungkaran pada acara tersebut. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bi'sat ta'amu ta'amul walimah yud'a ilaiha al-agniya wa yutrakul fuqara wal masakin, faman lam ya'ti da'wah faqad 'asa Allah wa rasulah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bi'sat ta'amu ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan, sejelek-jelek makanan adalah makanan pernikahan, makanan walimahan. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa seburuk-buruk makanan adalah makanan pernikahan. Dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yud'a ilaihal agniya wa yutraku al fuqara wal masakin. Ketika yang diundang itu hanyalah orang-orang kaya, orang-orang terpandang, orang-orang mampu. Sedangkan orang-orang miskin, orang-orang lemah ditinggalkan, tidak diundang. Naam. Ini yang menyebabkan makanan walimahan tersebut adalah seburuk-buruk makanan. Ketika yang diundang itu hanyalah orang-orang kaya, sedangkan orang-orang miskin ditinggalkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Faman lam ya'ti ad-da'wah faqad 'asa Allah wa rasulah." Maka barang siapa yang tidak mendatangi, tidak memenuhi, tidak menjawab undangan tersebut, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini menegaskan kepada kita bahwa memenuhi undangan pernikahan, undangan walimahan ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib selama dia tidak memiliki udzur, selama dia tidak memiliki halangan, maka wajib bagi dia mendatangi, memenuhi undangan tersebut. Dan perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa yang wajib adalah menghadiri undangan tersebut. Ini yang wajib. Adapun makan, minum dan yang semisalnya, maka ini tidak wajib. Tidak wajib. Naam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib. Fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila salah seorang kalian diundang, falyujib, maka jawablah, penuhilah undangan tersebut. Fa in kana sha'iman, dan apabila yang diundang tersebut sedang berpuasa, fal yusalli ay fal yadu'u, maka hendaknya dia mendoakan, mendoakan orang yang mengundangnya tersebut. Wa in kana muftiran falyut'am. Namun apabila dia tidak sedang berpuasa, maka silakan dia makan. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa yang wajib adalah menghadiri, menjawab, memenuhi, mendatangi undangan tersebut. Adapun makan, minum dan yang semisalnya ini tidak wajib. Tidak wajib. Oleh karena itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah menghadiri undangan pernikahan, undangan walimahan, wa huwa shaim. Dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di sana ada beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama yang hendaknya seseorang memperhatikan syarat-syarat tersebut ketika hendak menghadiri ataukah mendatangi undangan tersebut. Disebutkan wa yushtaratu li huduri da'wati syurutun, dan disyaratkan untuk menghadiri undangan beberapa syarat. Yang pertama, an takhluwa ad-da'watu minal munkar. Syarat yang pertama adalah an takhluwa ad-da'watu minal munkar. Undangan tersebut atau acara tersebut kosong dari kemungkaran, yakni tidak terdapat padanya kemungkaran. Seperti misalkan adanya musik atau al-ikhtilat bainar rijal wan nisa, campur baur antara laki-laki dan wanita, atau kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Ini syarat yang pertama. Acara tersebut harus kosong dari kemungkaran. Kemudian yang kedua, alla yakuna malud da'i haraman, bahwa harta atau acara orang yang mengundang tersebut itu bukan dari hasil yang haram. Harta atau acara orang yang mengundang tersebut itu bukan dari hasil yang haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha jalla wa ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha tayyib, maha baik, dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Kemudian syarat yang ketiga, an takuna da'watuhu khasatan, amma idha du'iya da'wa ammatan fala yajib. Syarat yang ketiga adalah bahwa undangan tersebut adalah undangan yang khusus, yakni dia mengundang saudaranya secara pribadi, secara pribadi. Adapun apabila undangan tersebut adalah undangan yang umum, dia mengundang secara umum, fala yajib, maka tidak wajib mendatangi undangan tersebut. Kemudian syarat yang keempat, alla yakuna indahu udhrun yamna'uhu minal hudur kamaradin wa syuglin wa khawfin ala ahlin aw malin. Syarat yang keempat adalah bahwa orang yang diundang tersebut dia tidak memiliki udhur, tidak memiliki halangan yang mencegah dia, yang menghalangi dia untuk menghadiri undangan tersebut. Seperti misalkan sakit, atau dia memiliki kesibukan-kesibukan yang dia tidak bisa tinggalkan, atau dia khawatir terhadap keluarganya atau terhadap hartanya. Naam. Apabila dia memiliki udzur, maka tidak wajib bagi dia untuk mendatangi undangan tersebut. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, alla yakuna fi hudurihi dararun aw mashaqqatun alai likaunil makan kharij albalad aw yahtaju ila safarin. Syarat yang kelima adalah ketika dia menghadiri mendatangi undangan tersebut tidak menimbulkan kemudaratan, atau dia tidak merasakan kesulitan, seperti misalkan undangan tersebut ataukah acara tersebut tempatnya jauh, di luar kampungnya misalkan, atau membutuhkan safar, maka yang demikian itu menimbulkan kemudaratan dan menyulitkan bagi dia untuk mendatanginya, sehingga tidak wajib bagi dia untuk menghadiri undangan tersebut. Wa tajuzu ijabat da'watil kafir idza kana fi dzalika maslahah. Kemudian kata para ulama, dan diperbolehkan mendatangi undangan orang kafir apabila terdapat padanya maslahah, apabila terdapat padanya kemaslahatan, maka diperbolehkan. Naam. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, beberapa syarat yang disebutkan oleh para ulama yang hendaknya diperhatikan bagi seorang yang hendak menghadiri undangan tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa idastan sahaka fansahlahu, dan apabila dia meminta nasihat kepadamu, meminta masukan, meminta arahan kepadamu, fansahlahu, maka berikanlah dia masukan, arahan, berikanlah dia nasihat. Ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, hak yang berikutnya dari hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Naam, apabila dia meminta nasihat, maka nasihatilah dia, yaitu nasihat dalam hal kebaikan, nasihat yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang bermanfaat baik dalam kehidupan dunianya maupun dalam kehidupan akhiratnya. Jangan engkau berkhianat kepadanya, menasihatinya, menyampaikan kepadanya sesuatu yang menyebabkan dia terjatuh dalam penyimpangan dan kesesatan. Waliyadzubillah. Nasihati dia dengan cara yang baik, nasihat yang bermanfaat, nasihat yang akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dianjurkan memberikan nasihat kepada kaum muslimin meskipun mereka tidak meminta untuk dinasihati. Dianjurkan. Lebih dianjurkan lagi apabila mereka meminta untuk dinasihati. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, beliau mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Kata Jarir bin Abdullah, aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengerjakan salat, menunaikan zakat, wan nushi likulli muslim, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa di sana ada beberapa adab yang hendaknya diperhatikan bagi seorang yang hendak memberikan an-nasihah, memberikan nasihat. Di antara adab yang disebutkan oleh para ulama ketika menyampaikan nasihat adalah al-ikhlasu fin-nasihah wa ihtisabul ajri minallah subhanahu wa ta'ala, yaitu ikhlas di dalam menyampaikan nasihat, dia menasihati saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia menasihati saudaranya dengan tujuan untuk memperbaiki saudaranya, bukan untuk menjatuhkan, merendahkan saudaranya. Dia menasihati saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala, wahtisabul ajri minallah, dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya di antara adab di dalam menyampaikan an-nasihah adalah al-ilmu bil amri alladhi yansahu fi, nasihat yang dia sampaikan tersebut itu harus dibangun di atas ilmu. Harus dibangun di atas ilmu, bukan di atas kejahilan. Demikian pula di antara adab di dalam menyampaikan an-nasihah adalah ar-rifqu wal-linu fi nasihatil mansuh, yaitu dia memberikan nasihat, dia menyampaikan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dengan sikap ar-rifqu wal-lin, dengan sikap lemah lembut, bukan dengan cara yang kasar ketika menyampaikan nasihat. Dalam Sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna ar-rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa ma yunza'u min syai'in illa shana." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya kelembutan itu apabila terdapat pada sesuatu maka akan menghiasi sesuatu tersebut, akan semakin menghiasinya, akan semakin memperindah. Namun apabila kelembutan itu dicabut dari sesuatu tersebut, maka akan menjadikan sesuatu itu semakin buruk, semakin buruk. Kemudian demikian pula berikutnya, di antara adab di dalam menyampaikan an-nasihah adalah al-israru fin nasihah wa adamut tashhir bil mansuh, yaitu al-israr, sembunyi-sembunyi, diam-diam, empat mata di dalam menyampaikan nasihat, hanya antara dia dengan yang dinasihati tersebut. Wa adamut tashhir bil mansuh, dan tidak terang-terangan di dalam menasihati saudaranya. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau memerintahkan kepada umatnya, apabila mereka ingin memberikan nasihat kepada pemimpin mereka, kepada penguasa mereka, maka hendaknya mereka menasihatinya dengan cara sembunyi-sembunyi, diam-diam. Naam, hanya antara dia dengan penguasa tersebut. Dalam riwayat Imamul Hakim, Al-Imamu Ahmad dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man arada ayyan sahalidi sultan fala yubdi alaniya falyakhudh biyadihi fa in kubila fadak wa illa faqad adda ma alaik." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang ingin menasihati penguasa, maka jangan dia menasihatinya dengan terang-terangan di hadapan khalayak manusia, keramaian manusia. فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ, namun hendaknya dia mengambil tangannya. Naam, yakni menasihatinya dengan diam-diam, empat mata. فَإِنْ كُبِلَ فَدَاكْ وَإِلَّا فَقَدَ أَدَّمَ عَلَيْكَ, apabila nasihat tersebut diterima, walhamdulillah, itulah yang diinginkan. Namun apabila tidak diterima, maka sungguh dia telah menunaikan haknya sebagai seorang muslim untuk menasihati saudaranya tersebut. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, para ulama ussalaf, para ulama terdahulu, apabila mereka ingin memberikan nasihat, ingin menasihati seseorang, maka mereka menasihatinya dengan cara diam-diam. Ini para ulama ussalaf. Sampai-sampai disebutkan oleh salah seorang mereka, "Man wa'adha akhahu fima bainahu wa bainahu fahiya nasihah, wa man wa'adahu ala ru'usin nas fa innama wabbakhah." Man wa'adha akhahu fima bainahu wa bainahu fahiya nasihah, barang siapa yang menasihati saudaranya hanya antara dia dengan saudaranya tersebut, fahiya nasihah, itulah nasihat yang sebenarnya, itulah nasihat yang sebenarnya. Wa man wa'adahu ala ru'usin nas, namun barang siapa yang menasihati saudaranya di hadapan manusia secara terang-terangan, fa innama wabbakhahu, maka sungguh dia telah merendahkan, menghinakan saudaranya tersebut. Kata Ibnu Hazm rahimahullah, "Idza nasahta fansah sirran la jahra." Apabila engkau ingin menasihati saudaramu, nasihatilah dengan cara diam-diam. La jahra, jangan terang-terangan. Demikian pula disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, "Al-mu'min yasturu wa yansah, wal fajiru yahtiku wa yu'ayyir." Kata Fudail bin Iyad rahimahullah bahwa seorang mukmin itu senantiasa menutupi aib, kekurangan saudaranya, dan senantiasa menasihatinya. Ini seorang mukmin. Dia senantiasa menutupi, menyembunyikan, menjaga dan memelihara aib, kekurangan saudaranya, dan senantiasa menasihatinya. Wal fajir yahtiku wa yu'ayyir. Sedangkan seorang yang fajir itu senantiasa membongkar aib saudaranya, demikian pula senantiasa menjatuhkannya. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh al-imam asy-Syafi'i rahimahullah dalam bait syairnya. Beliau mengatakan, ta'ammadni binushika fi infiradi wa jannibni an-nasihata fil jama'ah fa inna an-nusha bainan nasi nau'un min at-tawbikhi la arda istima'ahu. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ta'ammadni binushika fi infiradi, nasihatilah aku, berikanlah nasihat kepadaku ketika aku dalam keadaan sendiri. Wa jannibni an-nasihata fil jama'ah, dan jauhkanlah aku, yakni jangan engkau menasihatiku di keramaian manusia, ketika manusia mereka berkumpul. Jangan kalian menasihatiku secara terang-terangan. Fa innan nusha bainan nasi nau'un, karena sesungguhnya menasihati di khalayak manusia, di keramaian manusia, engkau menasihati saudaramu di hadapan manusia, nau'un minat taubih la arda istima'ahu, itu termasuk salah satu jenis hinaan, salah satu jenis merendahkan. La arda istima'ahu, kata beliau, aku tidak ridha, aku tidak suka untuk mendengarkannya. Naam. Sehingga ma'asyaral muslimin rahimakumullah, hendaknya seseorang ketika menasihati saudaranya, dia menasihati dengan cara sembunyi-sembunyi. Naam. Jangan dia menasihatinya dengan cara terang-terangan. Naam. Karena itu merupakan salah satu jenis merendahkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu." Dan apabila dia bersin, fahamidallah, lalu kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dia memuji Allah, fashammithu, maka jawablah dengan melakukan at-tashmid. Yang dimaksud dengan at-tashmid adalah ucapan yarhamukallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Ini termasuk diantara hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Apabila dia bersin, lalu kemudian dia mengucapkan alhamdulillah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya orang yang mendengarkannya melakukan at-tashmid, yaitu menjawab dengan mengatakan yarhamukallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa apabila dia melakukan at-tashmid, yakni yang mendengarkan tersebut menjawab yarhamukallah, maka hendaknya orang yang bersin tersebut mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Ini diantara hak seorang muslim. Sebab ma'asyaral muslimin rahimakumullah, bersin ini adalah merupakan bahagian dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. bersin adalah merupakan bahagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersin tersebut akan mengeluarkan bahagian-bahagian tertentu yang apabila dia tinggal di dalam tubuh manusia maka akan memudaratkan, akan menimbulkan kemudaratan. Sehingga bersin itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sepantasnya bagi seorang hamba memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah atas nikmat tersebut. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, wa idza atasa fahamidallaha fashammidhu. Apabila dia bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan mengatakan yarhamukallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Yang dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mendapatkan faedah bahwa apabila seseorang bersin dan dia tidak mengucapkan alhamdulillah, dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dianjurkan, tidak dianjurkan bagi seorang yang mendengarkannya melakukan at-tashmid, yakni mengucapkan yarhamukallah. Tidak dianjurkan. Kenapa? Karena ketika dia bersin tidak mengatakan alhamdulillah, tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, di mana beliau menyebutkan bahwa ada dua orang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fashammata ahadahuma wa lam yushammitil akhar. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mentashmid, yakni menjawab bersin salah satu dari keduanya. Ada dua orang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, melakukan at-tashmid kepada salah satu dari keduanya. Walam yushammitil akhar, dan tidak menjawab yang lainnya. Faqala ar-rajul, maka laki-laki itu pun bertanya, yakni laki-laki yang tidak dijawab bersinnya oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang Nabi tidak melakukan at-tashmid kepadanya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, syammatta hadha walam tushammidni. Wahai Rasulullah, engkau melakukan tashmid kepada orang ini dan engkau tidak melakukan tashmid kepadaku. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, inna hadha hamidallah walam tahmadillah. Adapun orang ini ketika dia bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Maka Nabi menjawabnya, walam tahmadillah. Sedangkan engkau ketika bersin tidak memuji Allah, tidak mengucapkan alhamdulillah. Sehingga Nabi SAW tidak menjawabnya. Dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Burdah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza atasa ahadukum fahamidallah fashammitu, wa idza lam yahmadillah fala tushammitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kalian bersin lalu kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya kalian melakukan at-tashmid, yakni kalian menjawabnya dengan mengucapkan yarhamukallah. Fa idza lam yahmadillah fala tushammitu, namun apabila dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka jangan kalian menjawabnya dengan mengatakan yarhamukallah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa idza marida fa uduhu, dan apabila dia sakit maka jenguklah dia. Ini pula di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, yaitu iyadat al-marid, menjenguk orang sakit. Ketika kita melihat ada di antara saudara kita dalam keadaan sakit dan memungkinkan bagi kita untuk menjenguknya, maka jenguklah dia. Nah, besar keutamaannya ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Dalam sahih Muslim dari Thauban radhiyallahu ta'ala an, Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man 'ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang menjenguk orang sakit, lam yazal fi khurfatil jannah, maka dia senantiasa berada di dalam khurfatil jannah. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya, wamal khurfatul jannah, apa yang dimaksud dengan khurfatul jannah? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, janaha, yakni dia memetik buah yang ada di dalam al-jannah. Yakni barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia senantiasa berada di dalam al-jannah, dia sedang memetik buah-buah yang di dalam al-jannah, hatta yarji, sampai dia kembali. Naam, yakni dia akan meraih keutamaan yang sangat besar, di mana dia akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Naam. Dalam sebuah hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, min bab al-faidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Kata Nabi, siapa di antara kalian hari ini yang berpuasa? Qala Abu Bakrin ana. Abu Bakar Siddiq menjawab, saya. Lalu Nabi bertanya lagi, man ittaba minkumul yawma janazatan. Siapa di antara kalian yang hari ini mengantarkan jenazah? Qala Abu Bakrin ana. Abu Bakar Siddiq menjawab, saya. Lalu Nabi bertanya lagi, man at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa di antara kalian hari ini yang telah memberikan makan kepada seorang miskin? Qala Abu Bakrin ana. Abu Bakar Siddiq mengatakan, saya. Kemudian Nabi bertanya lagi, man 'ada minkumul yawma maridan. Siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang sakit? Lagi-lagi Abu Bakar Siddiq menjawab, ana. Saya, wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah. Tidaklah berkumpul empat perkara itu pada diri seseorang, melainkan dia pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa idza mata fatba'hu, dan apabila dia meninggal maka ikutilah jenazahnya, antarkanlah jenazahnya. Ini hak yang terakhir, hak yang keenam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di antara hak seorang muslim, ittiba' al-janazah, yaitu mengantarkan jenazah, mengikuti jenazah, menyolati jenazah. Sebab ma'asyaral muslimin rahimakumullah, Allahu jalla wa ala memuliakan seorang muslim. Allahu jalla wa ala memuliakan seorang muslim, hayyan aw mayyitan. Naam, apakah dia masih hidup ataukah sudah meninggal? Kehormatannya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai orang-orang yang mereka menyolatkannya, menguburkannya, mereka mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sahih al-imam al-Bukhari rahimahullah dari Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ittaba'a janazata muslim imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alayha wa yafrugha min dafniha fa innahu yarji'u bi qiratayn kullu qiratin mithlu uhudin wa man salla 'alayha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji' bi qirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ini syaratnya. Syarat mengantarkan jenazah, syarat mengikuti jenazah dalam keadaan dia beriman, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa kana ma'ahu, dan dia senantiasa bersama dengan jenazah tersebut, hatta yusalla 'alaiha wa yafrugha min dafniha, sampai jenazah itu disolatkan dan dikuburkan. Fa innahu yarji'u bi qiratayn, maka sungguh dia akan kembali dengan membawa pahala dua qirat. Kullu qiratin mithlu Uhudin, satu qirat itu seperti gunung Uhud. Subhanallah. Besar keutamaannya, ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Wa man shalla," dan barang siapa yang menyolati jenazah, "tsumma raja'a," kemudian dia kembali. Yakni dia hanya menyolatinya saja, tidak mengantarkannya sampai ke kuburan. "Fa innahu yarji bi qiratin," maka dia akan membawa pahala satu qirat. Jadi, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di antara hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah mengantarkan jenazahnya, mengikuti jenazahnya, menyolati jenazahnya. Karena seorang muslim itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia masih hidup ataukah dia telah meninggal. Naam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam Syu'abu Al-Iman, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Ibnu Abbas menyebutkan bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat ke Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat ke arah Ka'bah. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Ma'a'zamaki," alangkah agungnya, alangkah besarnya engkau wahai Ka'bah. "Wa ma'a'zama hurmatuki," dan alangkah agungnya, alangkah besarnya kehormatanmu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Walil mu'min a'zamu hurmatan minki 'indallahi azza wajal," dan bagi seorang mukmin itu lebih besar kehormatannya dibandingkan engkau wahai Ka'bah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, Allahu taala a'lamu bis-shawab. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'idznillah taala. Semoga apa yang kita sampaikan pada kajian malam hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.